Al-Azhar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadatsana Qutaybah bin Sa'id qala hadatsana Hammad an Thabit wa Shu'aib bin al-Hajj al-Habhab an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقى صفية وجعل إثقها صداقها ورسول الله صلى الله عليه وسلم memerdekakan Sofia bintu Huyai yang asalnya adalah budak, yakni tawanan perang yang dijadikan budak dan dibagi ke pasukan perang. Barakallahu fikum. Dan beliau yang mendapatkannya, dan setelah itu Rasulullah membebaskannya dari perbudakan dan menjadikan kebebasannya sebagai mahar. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala babu tazwijil mu'sir, bab menikahkan orang yang kesulitan, orang yang susah, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, maka boleh dibantu, ditolong, dimudahkan urusannya. Yaqulu ta'ala yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Jika sekiranya mereka yang mau menikah itu fukara, orang miskin, tidak berkecukupan, tapi pengen untuk menikah, dinikahkan. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan untuknya keutamaan dari sisinya. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa Taala: Wa ankihul ayama minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fukara yughnihimullahu min fadli. Nikahkan mereka-mereka, orang-orang yang tidak memiliki pasangan, laki atau perempuan. Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Bahkan budak-budak kalian, budak laki-laki atau budak perempuan, nikahkan mereka. Karena pada pernikahan itu keutamaan, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianya sendiri diperintahkan untuk menikah kalau memiliki kemampuan, yakni fankihu ma taaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Dan ketika dia tidak memiliki kemampuan, maka orang lain yang diperintahkan untuk menikahkannya. Wa antu la yama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum. Barakallahu bikum. Sehingga mesti ada orang ketiga, barakallahu bikum, yang mengusahakan, mengupayakan. Qala rahimallahu ta'ala hadatsana Qutaybah bin Sa'id qala hadatsana Abdul Aziz bin Abi Hazim عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Datang seorang perempuan kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. Perempuan ini berkata, ya Rasulullah, aku datang kepada engkau menghibahkan diriku. Qala fa nadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa'ada an-nadhara fiha wa sawwabahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang perempuan tersebut. Beliau memandang dari atas ke bawah, ke bawah ke atas. Mata'ata'a ra'sahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan pandangannya. Falamma ra'at al-mar'atu annahu lam yaqdi biha syai'an jalasat. Maka ketika Rasulullah, ketika perempuan ini melihat bahwa Rasulullah belum memutuskan sesuatu, iya atau tidak atau apa bagaimana, akhirnya perempuan duduk di tempat itu. Faqama rajulun min ashabihi, maka berdirilah seseorang di antara sahabat Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, illam yakullaka biha hajah fazawijniha. Ya Rasulullah, kalau engkau tidak memiliki keinginan terhadapnya, engkau tidak mau menikahinya, maka nikahkan aku dengan dia. Faqala wa hal indaka min syai, kata Rasulullah, adakah sesuatu yang engkau bisa jadikan mahar untuknya? Karena maharlah satu keharusan. Qatu nisa sadaqatihinna nihlah. Qala la wallahi ya Rasulullah. Tidak, aku tidak memiliki sesuatu ya Rasulullah. Karena memang kondisi pada saat itu sangat-sangatlah sederhana. Menunjukkan bahwa kesederhanaan tidaklah menjadi penghalang untuk orang menikah. Faqala idhhab ila ahlik fanzur hal tajidu syai'a. Pulanglah, balilah engkau ke rumah orang tuamu, kerabatmu, dan tengok adakah sesuatu yang bisa engkau jadikan mahar untuknya. Padahal, maka berangkatlah sahabat ini. Tsumma raja', kemudian datang ulang. Faqala la wallahi ma wajadtu syai'a. Ya Rasulullah, sudah aku cari, sudah aku usahakan, ternyata aku tetap tidak mendapatkan sesuatu. Faqala Rasulullah, undur walau khataman min hadid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cari tetap walaupun cuma cincin yang terbuat dari besi. Tentunya harganya sangatlah murah. Barakallahu fikum. Kalau hanya sekedar cincin dari besi. Padahal tsumma raja'. Berangkatlah beliau, yakni sahabat tersebut, mencari sesuatu walaupun cincin yang terbuat dari besi. Dan balik ulang ke Rasulullah, faqala la wallahi ya Rasulullah, wala khatama min hadid. Tidak ada ya Rasulullah, walaupun cincin yang terbuat dari besi. Besi tidak juga. Subhanallah. Walakin izari hada. Akan tetapi ini sarungku ya Rasulullah. Wala sahal malahu rida. Sahabat ini hanya memiliki sarung, sehelai sarung, tidak ada ridanya. Jadi, biasanya orang memakai izar dan rida, ibarat kalau di zaman sekarang ini orang yang memakai ihram, sarung untuk menutup aurat bagian di bawah, dari pusar ke bawah, kemudian izar untuk menutupi pundak, bagian badan, bagian atas. Orang ini tidak ada ridanya, cuma sekedar semacam handuk begitu mungkin. Barakallahu fikum. Izar atau sarung. Ini yang aku miliki ya Rasulullah. Kata Sahal, orang ini tidak memiliki sesuatu. Cuma sarungnya itu tok. Aku miliki sarung ya Rasulullah. Untuknya separoh. Sarung itu pun tidak bisa diparoh menjadi dua. Barakallahu fikum. Kalau dipakai menjadi, diparoh menjadi dua, tidak bisa dipakai. Ini tidak bisa pakai, itu juga tidak bisa pakai. Betul, bisa dibagi dua. Ini haknya sekian, ini juga haknya sekian. Tapi kalau itu dibagi dua kan tidak bisa. Jadi terlalu sempit, terlalu pendek untuk dipakai. Tidak memungkinkan. Faqala Rasulullah SAW, atas naubi zarik. Kata Rasulullah SAW, apa yang bisa engkau lakukan dengan sarungmu itu? Inilah bistahulah yakun alaiha min husyai. Kalau engkau pakai, ya dia tidak memakai sesuatu dari apa yang kau telah berikan untuknya. Wailah bistahulah yakun alaiha min husyai. Kalau dia yang makainya, engkau yang tidak memiliki apa-apa. Akan tersingkap auratmu, akan nampak. Jadi, ya repot juga barakallahu fikum. Wailah kata Rasulullah, wail labisathu lam yakun alaika minhu syai. Fajalas ar-rajul hatta idza tala majlisuhu qama. Duduklah sang pemuda menunggu apa gerangan yang bakal terjadi, apa yang menjadi keputusan Rasulullah. Tidak juga. Panjang majlis, akhirnya dia pun pergi. Dari meninggalkan majlis, farahu Rasulullah muwallian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat ini pergi dan beliau pun memerintahkan orang untuk memanggilnya kembali. Fa amara bihi fa du'iyya. Dipanggil ulang. Falamma jaa qala madza ma'aka min al-Qur'an. Begitu datang Rasulullah bertanya kepadanya, "Madza ma'aka min al-Qur'an? Apa yang engkau miliki dari Al-Qur'an?" Qala ma'i suratu kada wa suratu kada. Addadaha. Ya Rasulullah, aku menghafal surah ini, surah itu, surah ini, surah itu. Itu faqala taqra'uha an dhahri qalbik. Engkau membacanya dengan hafalanmu, zahri qalbi, ini dengan hafalan, bukan dari bacaan yang dibaca dari tulisan, bukan, tapi memang dari ingatan. Takrawha an zahri qalbi. Qala na'am, iya ya Rasulullah, aku hafal. Qala idhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kata Rasulullah, idhab, berangkatlah engkau. Faqad mallaktukaha, sungguh aku telah menjadikan dia sebagai milikmu. Barakallahu fikum, menjadikan dia sebagai istrimu dengan mahar apa yang ada pada engkau dari Al-Quran. Masya Allah. Ini juga pelajaran penting bagi kita, bahwa akad, akad nikah, barakallahu fikum, yang penting itu sudah ma'ruf, sudah dipahami, maka itu sudah cukup. Tidak mesti dan tidak harus seperti yang dilakukan oleh orang sekarang ini, sebagian ngotot kalau tidak begitu tidak jadi, tidak sah. Aku nikahkan engkau dengan si fulan bintu fulan dengan mahar sekian dan sekian tunai. Maka dia pun langsung mengatakan, aku terima nikahnya si fulan bintu fulan dengan mahar sekian dan sekian tunai. Kalau terbata-bata, terputus-putus, mereka anggap tidak sah, tidak jadi. Barakallahu fikum. Ada tenggang waktu saja antara ucapan tunainya si sang penghulu atau wali dengan ucapan si mempelai, saya terima. Ada tenggang waktu sedikit saja, mereka anggap batal, tidak sah, tidak jadi. Coba tengok kisah ini. Dari sejak barakallahu fikum ucapan pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, zawwijniha illam yakullaka biha haja. Ya Rasulullah, nikahkan aku dengan perempuan itu kalau engkau tidak mau menikahinya. Kan renang waktu, barakallahu fikum, disuruh balik beberapa kali ke rumahnya untuk mencari sesuatu, tidak juga ketemu. Majlis masih tetap berjalan sampai orang ini pun pergi dan dipanggil ulang. Ujungnya Rasul mengatakan, qad mallaktukaha. Kata demikian, aku telah memberikan, aku telah menjadikan dia sebagai milikmu, istrimu, dengan apa-apa yang ada pada engkau dari Al-Quran. Jadi sighah akdun nikah tidak monoton dengan satu sirah, barakallahu fikum. Yang penting ma'ruf bahwa itu adalah nikah, salah siap nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai walinya. Masya Allah. Baik. Dan tentunya kondisi yang seperti ini, maharnya saja hanya berupa hafalan Quran, barakallahu fikum, apalagi tentunya walimahnya, ya tentunya sederhana. Baik. Yang sebagian orang terkadang harus ngutang untuk membuat walimah meriah, mewah. Setelah itu mereka pun dihimpit oleh utang. Mereka susah akhirnya. Allah musta'an. Sudah kita lewati hadisnya Anas di kisah pernikahan Rasulullah dengan Sofia bintu Huyai, bahwa di sana tidak ada daging dan juga tidak ada roti, yang ada hanya korma, samin dan akir. Korma, keju dan minyak samin yang dipakai oleh mereka untuk walimahan. Jadi, nah kalau kita sebenarnya ya sudah mewah, sudah masya Allah dengan lauk pauknya, dengan nasinya, dengan berbagai macam, itu sudah lebih dari lumayan. Bukan tidak boleh, silakan, betul. Dari memberi makan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin, diberi makan. Tapi tentunya dijaga, jangan sampai ada tabdir. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, babul akuffa fid din. Bab sederajat dalam masalah agama. Nah, ketika seorang hendak menikah, maka hendaknya dia mencari tahu agama seseorang yang akan dia nikahi, agama perempuan tersebut. Wali perempuan juga harus mengetahui bagaimana kondisi agama yang melamar putrinya. Baik. Tidak cuma ngelihat, oh cakep, ngelihat bahwa dia orang kaya atau demikian dan demikian langsung diterima nikahnya. Atau sang laki-laki melihat perempuan hanya karena cakepnya, cantiknya saja. Setelah itu dia pengen luar biasa menikahinya tanpa memperhatikan urusan agamanya, akhlaknya. Subhanallah. Bukaulu ta'ala wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dari air sperma ini bashara, manusia. Faja'alahu nasaba wa sihra, dan menjadikan mereka memiliki anak keturunan, wa sihra, dan hubungan kekerabatan karena pernikahan. Wa kana rabbuka qadira, dan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbmu maha mampu atas segala sesuatu. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu ta'ala, hadatsana Abu Yaman قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة عن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند Hindan bint al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah wa huwa maula limra'atin min al-Ansar kama tabanna an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam Zaida wa kana man tabanna rajulan fil jahiliyyati da'ahu an-nas ilayhi wa warratha mirathahu hatta sallallahu udu'uhum li abaihim wa aqsat 'inda Allah فَإِلَمْ تَعْلَمُوا أَبَاهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فَرُدُّوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلَىٰ وَأَخًا فِي الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنَ عَمْرٍ الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَىٰ سَالِمًا وَلَدًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فذكر الحديث. dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala mengatakan anna Abu Hudzaifah ibn Utbah ibn Rabi'ah an Abdi Syams wa kana mimman syahida Badra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Apa? An? Ibn Abdi Syams. Khairan insyaAllah. طيب لا بأس. وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما تبنى يعني mengangkat Salim sebagai anak angkat. بارك الله فيكم. طيب mengangkat Salim sebagai anak angkatnya. وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد. Dan yakni Abu Hudzaifah menikahkan Salim ini barakallahu fikum dengan anak saudaranya yakni Hind bintal Walid bin Utbah bin Rabi'ah wa huwa maula limra'atin minal ansar. Wa huwa maula limra'atin minal ansar kama tabanna Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaidah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Zaid bin Harithah menjadi anak wa kana man tabanna rajulan fil jahiliyah da'ahu an-nasu ilaihi. Dan dulunya di masa jahiliyah ketika ada orang mengangkat anak angkat maka anak angkat itu disandarkan kepada ayah angkatnya. Tapi warasami mirathi bahkan bukan cuma itu. Dia juga mengambil dan menerima harta warisan dari orang tua angkatnya. Hatta anzalallahu ud'uhum li'abaihim sampai turun firman Allah subhanahu wa ta'ala ud'uhum li'abaihim di surah Al-Ahzab ya. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah panggil mereka dengan bapak-bapak asli mereka. Ud'uhum li'abaihim fa'ilam ta'adamu abahum fa'ikhwanukum bid'ini wa mawalikum. Kalau kalian tidak mengetahui bapak mereka namanya siapa maka salah seorang di antara kalian atau tuannya fardu ila abaihi maka mereka pun dipanggil sesuai dengan nama bapak-bapak mereka. Faman lam yu'lam lahu abun kana maula wa akhan fiddin. Dan kalau dia tidak ditahu nama bapaknya maka dia adalah maula dan saudara kita dalam seagama. Fajat Sahla bintu Suhair bin Amr al-Qurashi thumma al-Adawi wa hiya imra'atu Abi Hudzaifah. Kemudian datanglah Sahla bin Suhair bintu Suhail bin Amr al-Qurashi thumma al-Adawi istrinya Abu Hudzaifah datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah inna kunna nara Saliman walada. Sungguhnya kami menganggap Salim itu adalah anak sudah. Barakallahu fikum. Kami anggap anak karena kami telah memeliharanya sejak kecil. Wa qad anzalallahu bihi ma qad alimta fa dzakar alhadis. Ini pembahasannya nanti tentang masalah rida'ah, masalah penyusuan. Akan ada pembahasan secara khusus nanti masalah rida'ah khusus masalah ini. Rada'atul kabir. Ini sebagian ulama mengatakan khusus masalahnya untuk Salim. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ubayd ibn Ismail qala haddatsana Abu Usama an Hisham an Abihi an Aisyah taqalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Dubaa'ah binti Zubair faqala laha la'allaki aradti al-hajja qalat wallahi la ajiduni illa waja'atan faqala laha hujji washtariti قولي اللهم محلي حيث هبستني وكان تحت المقداد ابن الأسود شاهدنا disini di hadisnya Salim, kisahnya Salim, bahwa ayah angkatnya menikahkannya dengan apa? Dengan orang yang mungkin secara keturunan tidaklah selevel, barakallahu fikum, tapi ketika agamanya bagus, akhlaknya baik, maka dinikahkan dengan orang yang teranggap nasab mulia. Qala rahimallahu ta'ala hadatsana Ubayd ibn Ismail wa hadatsana Abu Usama an Hisham an Abihi an Aisha taqala dakhala Rasulullah ala Dubaa'ah bintu Zubair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Dubaa'ah bintu Zubair. Faqala laha la'allaki aradti al-hajjah. Baik. Mungkin kau pengen melakukan ibadah haji. Qalat wallahi la ajiruni illa waja'ah. Ya Rasulullah, aku tidak dapati diriku mungkin mampu karena aku lagi sakit. Ini suka sakit-sakitan, gampang kambuh. Faqala hujji washtariti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap engkau haji, washtariti, dan kau memberi syarat. Memberi syarat. Apa itu? Katakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quli Allahumma mahalli sayyid haitsu habastani, ya Allah, tempat tahallulku di mana engkau menghalangi aku dari menyempurnakan hajiku. Barakallahu fikum. Ini diucapkan oleh seseorang ketika dia merasa khawatir tidak bisa menyempurnakan hajinya, tapi ada harapan semoga dan laisa billahi nafsan illa usaha. Kalau dia merasa sakit dan khawatir tidak bisa menyempurnakan, sampai di perjalanan mungkin dia tidak lagi mampu, tidak kuat sama sekali, maka dia tahallul terus pulang tanpa harus apa? Menyembelih haji. Barakallahu fikum. Tapi kalau tidak dia memberi syarat ini dan dia terhalangi dari menyempurnakan haji, maka mereka harus menyembelih haji. Barakallahu fikum. Wa kana tahta al-Miqdad ibn al-Aswad, dan dia adalah istrinya al-Miqdad ibn al-Aswad. Barakallahu fikum. Di sini wajhu syahidnya wa kana tahta al-Miqdad ibn al-Aswad. Di sini kata al-Hafidz rahimahullahu taala, hadzal bahadzal qad huwa al-maqsud min hadzal hadis. Di hadal bab penggalan hadis ini, wa kana tahtal miqdad ibn al-aswad, inilah yang diinginkan dalam bab ini. Sehingga dibawakan hadisnya oleh al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala. Fa innal miqdad wa huwa ibnu amr al-kindi nusiba ila al-aswad ibn abd yaghus al-zuhri lakinnahu tabannahu fa kana min khulafa'i quraish wa tazawwaja dibaa wa hiya hashimiyah. Kulafa, dia bukan orang Quraisy. Barakallahu fikum. Sementara Quraisy adalah nasab yang dianggap mulia. Dia menikahi Dibaah. Sementara Dibaah ini Hashimiyah, masya Allah. Masya Allah. Jadi masalah ya keturunan ini, keturunan siapa dan bagaimana, bukanlah itu yang menjadi penting. Barakallahu fikum. Yang penting adalah agamanya. Fadfar bidatidin saribat siadat. Karena di setiap keturunan orang-orang itu ada saja orang baiknya dan ada saja orang yang jeleknya. Barakallahu fikum. Suku, jadi bangsa-bangsa tertentu Tidak semua mereka semuanya baik. Tidak. Barakallahu alaikum. Ada saja yang tidak baiknya. Hatta yang dianggap suku-suku yang tidak baik, ada saja yang baik di antara mereka. Itu wajib syahidnya. Jadi yang menjadi barakallahu alaikum, yang menjadi ukuran kufuk di sini adalah apa? Adalah agama, akhlak, bukan keturunan. Qala rahimallahu taala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Yahya an Ubaidillah, qala hadatsani Sa'id ibn Abi Sa'id an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul maratu li arba' limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadhbar bi dhati ad-din taribat yadak. Masyaallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul maratu li arba'. Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara. Lima liha, karena hartanya. Memang dia memiliki harta yang banyak, mapan hidupnya. Lima liha. Jadi, apakah memang usahanya sendiri atau warisan dari orang tuanya atau kerabatnya. Waliha sabiha. Dan yang kedua adalah keturunannya. Keturunan baik-baik, keturunan orang-orang mulia. Wajamaliha. Dan kecantikannya, kemolekannya. Barakallahu fiik. Ini yang biasa orang prioritaskan untuk menikahi perempuan. Hartanya, keturunannya, dan kecantikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan masalah agama, walidiniha, dan agamanya. Bukan berarti bahwa agama bukan prioritas utama di sini, bukan. Justru agama yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai bagian terakhir untuk menjadi kunci penentu apakah dia jadi menikahi perempuan tersebut atau tidak. Barakallahu fiik. Baik. Artinya ketika dia melihat perempuan tersebut memiliki harta yang banyak, keturunan baik-baik, misalnya kecantikannya, tapi ternyata begitu dia dapati bahwa agamanya tidak betul, akhlaknya jelek, maka dia pun membatalkan dan mengurungkan niatnya untuk menikahi perempuan tersebut. Barakallahu fiik. Jadi ini menjadi kunci. Baik. Karena kalau agamanya dulu dikatakan, oh bagus agamanya, tapi begitu dia diberitahu tapi kurang cantik misalnya, atau dia sendiri yang melihatnya setelah nazarah, tidak cantik dia. Jadi yang menjadi perhitungan bagi dia ya masalah cantiknya. Dia menolak atau tidak, jadi atau tidak, hanya karena kecantikan perempuan itu, bukan karena agamanya. Wallahul musta'an. Kata Rasulullah SAW, "Fadfar bidatid din taribat yadak." Maka pilihlah perempuan-perempuan karena agamanya. Barakallahu fiik. Pilihlah perempuan-perempuan karena agamanya. Kalau tidak, maka engkau akan celaka. Barakallahu fiik. Ini yang menjadi prioritas utamanya, agamanya. Karena ini yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, taribat yadaka in lasiqat lasiqata biturabi wa yakinatun anil faqr wa huwa khabru khabarun bimakna doa. Yani kalau enggak engkau akan rugi, engkau akan kekurangan. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata al-Hafidz di sini, lakin la yuradu bihi haqiqatuhu wa bihadza jazama sahibul umdah. Jadi ini yang perlu untuk diperhatikan. Tapi kalau untuk terkumpul empat-empatnya ini, wah ini yang memang ya jarang mungkin dari perempuan itu memiliki kekayaan dan juga memiliki keluarga kerabat yang mulia dan juga cantik dan disertai dengan agama yang kuat. Masya Allah. Nah, cuma orang kebanyakannya bukan agama yang menjadi patokan. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan ini, tuntunan bagaimana anda bisa bahagia dunia dan akhirat. Karena seorang menikahi perempuan bukan dia hidup dengan perempuan itu 1-2 hari, bukan, barakallahu fiik. Boleh jadi seumur hidup dia. Baik. Oleh karena itu diperintahkan dia memilih, dan pilihannya harus jatuh pada perempuan yang dayyinah, perempuan yang kuat agamanya, berakhlak mulia. Allahul musta'an. Adapun kekurangan-kekurangan yang lainnya insyaallah akan tertutupi dengan kemuliaan agama dia, biidznillahi tabaraka wa ta'ala. Allahul musta'an. Jadi kita cukupkan sampai sini. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.